نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin barakallahu fikum, masih melanjutkan pada bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Barakallahu fikum. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban birauha, bahwa beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan rombongan di Rauha, tempat antara Mekah dan Madinah. Faqala malil qaum, maka beliau bertanya, kaum apa ini? Qalu al muslimun, maka kaum tersebut menjawab, muslimun, yakni nahnu muslimun, kami ini orang-orang muslim. Faqalu man anta, mereka bertanya lagi, siapa anda? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan, lalu seorang wanita mengangkat bayinya atau anak kecilnya. Faqalat ala hadha hajj, apakah bagi anak kecil ini, sobi ini, ada ibadah haji? Naam, walaki ajrun, iya, si bayi tadi, sekecil tadi, ada kewajiban haji, dan bagimu dapat pahala. Walaki ajrun, bagimu dapat pahala. Pahala seorang ibu yang menolong anak kecilnya yang menjalankan ketaatan ibadah haji. Barakallahu fik. Dari hadis ini telah disebutkan kemarin, saya ulang kembali, faidah yang bagus. Wa min fawaidihi aidan, dari hadis ini juga, anna sabiyya idza hajja lahu waliyuhu falahu ajrun. Ini syahid bahwa sobi, si kecil, apabila haji, lahu, pahalanya untuk dia. Waliyuhu falahu ajrun, nah, dan walinya baginya pahala juga. Kenapa dapat pahala? Karena dia menolong si kecil yang menjalankan ibadah haji. Begitu. Wal haju yakun lisobi lani wali. Ibadah haji di sini pahalanya untuk si kecil, bukan untuk walinya. Waqad ishtahara, dan hal yang telah masyhur, inda amatin nas, di sisi kebanyakan manusia, anna sabiyya yakunu hajjuh liwalidayhi, hajjuhu liwalidayhi. Tetapi yang masyhur, apa yang terjadi? Yang masyhur bahwa si sobi hajinya itu untuk orang tuanya, karena dia sudah dapat. Maka pendapat seperti ini, hadza la aslun lahu, tidak ada asalnya. Bal hajja sobiyullahu, bahkan hajinya sobi lahu, pahalanya untuk dia. Barakallahu fik. Berdasarkan hadis yang kita baca, liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qalatil mar'a la hajjun, dikatakan oleh wanita ini, apakah si bayi ini ada kewajiban haji? Qala na'am walaki ajru, ya, bagimu juga pahala. Sehingga dari hadis ini, fal hajj lahu, dari hadis ini ibadah haji pahalanya untuk si sobi. Begitu. Waliya'lam anna sobiya bal kullu man dunal bulugh yuktab lahul ajru. Ini syahid, faedah penting juga perlu diketahui di sini, bahwa as-sobi, si kecil, bahkan anak yang belum balig, anak yang belum balig, nah, itu yuktab lahul ajr, dicatat baginya pahala. Nah, dia dapat pahala walaupun belum balig. Di sini, sehingga anak-anak tetap wajib untuk terus menjalankan ketaatan dari kecil. Barakallahu fik. Dilatih dari kecil, walaupun hal ini belum menjadi kewajiban bagi dia, sholat lima waktu harus dilatih. Sebagaimana hadis yang sudah kita ketahui, nah, bahwasanya muru awladakum bis sholat wahum abna usyabin, suruh anak kalian sholat, suruh sholat dalam usia 7 tahun. 7 tahun belum balik, namun sudah disuruh sholat. Ketika anak tersebut sholat, dapat kebaikannya. Wala yuktab alaihil wizru, namun faedah berikutnya, tidak dicatat baginya ketika berbuat wizr, dosa. Tidak dicatat baginya wizr, dosa, bukan berarti anak tersebut dibiarkan berbuat dosa. Kenapa? Karena Nabi juga mengatakan, na'am wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin, pukul anak kalau tidak sholat dalam usia 10 tahun. 10 tahun tidak sholat, boleh dipukul. Kenapa? Karena meninggalkan suatu perkara yang dia harus mulai belajar. Barakallahu fiik. Walaupun mungkin 10 tahun belum balig. Tayib. Bahkan fafarriqu bainahum fil madaji', pisahkan tidurnya. Kenapa disuruh memisahkan tidurnya? Barakallahu fiik. Karena di situ bisa menjadi sebab munculnya kejelekan anak. tidur satu selimut, satu selimut, dua orang, pisah tempat tidurnya. Kenapa? Bisa muncul kejelekan. Belum muncul kejelekan saja sudah dipisah. Belum muncul kejelekan saja sudah dipisah. Apalagi dia berbuat suatu kejelekan, harus ditegur. Sehingga orang tua barakallahu fikum berkewajiban untuk menjaga dari perbuatan dosa. Sebagaimana kisah kemarin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong cucunya. Saat digendong di punggungnya lalu ngiler, keluar ilernya. Karena ternyata di dalam mulutnya sedang ngemut apa namanya makan kurma sodakoh. Kurma sodakoh haram bagi Bani Hasyim. Haram bagi Bani Hasyim makan harta sodakoh. Kalau hadiah diterima. Tapi kalau sodakoh tidak boleh Bani Hasyim. Nah ini Nabi SAW mengingkari. Mengingkari. Sehingga dikeluarkan kurma sodakohnya barakallahu fikum sebagai bentuk pengingkaran. Barakallahu fik. Wastadalla ba'dul ulama. Nah, sekarang para ulama berdalil bahwa anak kecil dapat pahala ketika dia menjalankan hajinya. Apa dalilnya? Dengan dalil hadis ini, na'am lahu hajjun. Ya, bagi anak kecil itu kewajiban haji. Nah, jadi dia boleh haji. Nah, bahkan ibunya yang menggendongnya, memakaikan kain ihramnya, yang memandikan saat sebelum memakai kain ihramnya karena sunnah. Ya. Barakallahu fik. Idza ahrama sabi, sehingga kalau si sobi, si bayi ini sudah, si kecil ini sudah ada kewajiban bagi dia haji. Ahrama sobi, ketika ahram memakai kain ihram, namanya ahram. Si sobi memakai kain ihram, lazimahu jami'ala wazimil hajj. Kalau sudah memakai kain ihram, maka keharusan bagi dia, kewajiban bagi dia, semua lawazimil hajj, semua hal-hal yang mesti dilakukan untuk haji. Kalau sudah pakai kain ihram, dia mau tawaf, gitu? Tawaf. Setelah pakai kain ihram, setelah mandi, seperti mandi basah, lalu baru pakai kain ihram. Kalau sudah pakai kain ihram, berarti apa? Yalzimuhu tawaf. Mulailah dia melakukan tawaf. Ya, cari posisi dari Hajar Aswad. Ya, mulai posisi Hajar Aswad, muter 7 kali. Otomatis karena dia anak kecil, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, belum bisa berjalan dengan cepat, ibunya gendong, ibunya bopong, begitu. Barakallahu fik. Setelah salat tawaf 7 kali, barakallahu fik, wasa'yu, sa'i baina Safa wal Marwa, baina Safa wal Marwa, baina Safa wal Marwa. Ya, begitu. Wal wukuf bi Arafah. Setelah itu wukuf di Arafah. Ini rukun atau kewajiban. Wal mabit di Muzdalifah. Setelah wukuf di Arafah, nginep mabit di Muzdalifah dan Mina. Di sana ngambil jamarat, mengambil kerikil-kerikil, lalu setelah itu ramyul jamarat, lempar jumrah. Lempar jumrah. Sekarang anak kecil gimana ngelemparnya? Baru 3 tahun. Jamrahnya di sana jauh. Mungkin jaraknya lempar berapa meter, jatuh batunya. Ya, Maka karena dia masih kecil, sobi, ketika melempar jumrat, yaf'alu ma yaqdiru alaih. Dia melakukan apa yang dia mampu. Apa yang dia mampu? Naam. Kalau melempar jumrah orang tua mungkin jauh nyampe. Ya. Tetapi anak kecil, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin enggak nyampe. Ya semampunya. Wa ma la yaqdiru alaihi yaf'alu anhu. Dan perkara yang tidak mampu dia lakukan semampunya. Illa tawaf. Kecuali apa? Tawaf wa sa'i wa sa'yu fa innahu yutaf wa yus'a bihi. Kecuali dua hal. Tawaf dan sa'i. Maka ini karena sobi itu ditawafkan dan disa'ikan. Apa maksudnya ditawafkan? Digendong atau dipopong, diajak muter-muter. Tawaf 7 kali. Ibunya gendong. Atau sa'i. Tuh, dari bukit Safa turun, begitu ada garis merah, lari ke situ, lari. Lari, nanti ada garis lagi, jalan santai lagi. Sampai ke Marwa, muter Safa lagi, turun, lari kecil. Nanti lampu merah, jalan lagi. Gitu, Safa dan Marwa. Karena dia masih kecil, tidak mungkin, apalagi umpel-umpelan, apalagi namanya haji, jutaan manusia. Ya, kalau kita tidak menjaganya, ya berat. Maka harus dibantu, dibantu tawaf dan sa'i. Dua hal ini tidak boleh ditinggalkan. Wa qala ba'dul ahlul ilm, namun sebagian, nah ini yang mengatakan wajib dan sobi dapat pahala hajinya. Wa qala ba'du ahlul ilm, dan berkata sebagian ulama, la ba'sa an yatahallala sabiyyu walau biduni sabab. Karena dia anak kecil, belum mumayyiz, baru dia bawah usia 7 tahun, ya namanya sobi, di bawah 7 tahun. Karena dia sobi, tidak mengapa yatahallal, bertahallul. Walau tanpa sebab. Kenapa? Namanya orang haji tidak boleh melepas apa namanya? Kain ihramnya sampai dia tahallul. Kalau dia melepas kain ihramnya ganti pakai celana yang berjahit, kena dam. Kan begitu. Berarti kena dam. Nah, karena dia sobi, sebagian para ulama itu tidak mengapa. Kenapa? Li'annahu qad rafa'a 'anhul qalam. Karena diangkat pena. Dicatat, diangkat penanya. Wa laisa bi mukallaf. Tidak termasuk mukallaf. Wa la yuqal, dan tidak pula dikatakan in nafalal hajj, inna naflal haji kafaradihi. Sesungguhnya naflal haji, nafilahnya haji seperti fardunya. La yajuzul khuruj minhu, tidak boleh keluar darinya. Wa hadza sabi mutanaffil fala yajuz. Sehingga tidak dikatakan ini kan anak mutanaffil, tidak sampai wajib. Anak-anak baru nafilah. Maka tidak boleh bagi dia ayah ruja keluar dari batasan orang haji tadi. Li'anna as-sabi min ghairil mukallafin. Yang namanya sabi itu bukan golongan orang mukallaf. Yang namanya mukallaf kalau sudah balig. Kalau sudah laki-laki ngimpi, basah, balig. Perempuan sudah haid, balig. Nah ini sabi. Belum terkena hukum taklif. Dalam hal ini sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Fala talzimuhu bisyai', tidak melazimkan bagi dia. Seharusnya kalau dia melepas kain ihram kena diam, gitu? Oh, belum tahalul. Namun karena dia sobi, maka itu fala talzimuhu syai', tidak ada kewajiban dari sesuatu dam begitu. Wa huwa ghairu mukallaf, karena dia belum mukallaf. Wa hadza madhhabu Abu Hanifah. Ini madhab yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Yakni apa? Anna sabi la yalzimu bi itmamil hajj. Haji itu tidak sobi itu tidak menyempurnakan hajinya. Naam. Wala biwajibatil hajj, tidak pula menyempurnakan hal-hal yang wajib dari hajinya. Wala bijtinabi mahdhuratih, bahkan kata madhab Abu Hanifah tidak pula menjauhi larangan-larangan dalam haji, pakai minyak wangi, pakai pakaian berjahit, begitu. Berburu, ya kan tidak boleh berburu orang sedang haji, pakai pakaian ihram. Di sana ada kelinci, lihat binatang, tidak boleh berburu. Nah, karena dia mukallaf, ketika melakukan pelanggaran itu la talzimuhu bisyai. Itu madhab Abu Hanifah. Wa anna ma jaa minhu qablu, wa anna ma jaa minhu qablu, wa ma takhallafa la yus'alu anhu. Apa yang datang darinya sebelumnya, artinya apa? Sebagaimana dia sebelum haji, demikian pula apa yang dilakukan setelah dia melaksanakan haji. Wa mata khalafa, dan apa yang tertinggal, naam, la yus'al anhu, tidak ditanya oleh Allah. Namanya belum balik. Wa hadza yaqau katsiran, wa hadza yaqau athiran minan nas al-ah. Dan ini banyak terjadi di tengah manusia sekarang. Haitsu yuharrimuna bi sibyanihim summa yud'ibu sabi wa ya'ba ayakmala wa yakhla ihrama, di mana mereka mengharamkan anak-anaknya, summa yud'ib, membikin capek anaknya, wa ya'ba, dan menolak ayuk mila untuk menyempurnakan, wayakhla ikhramah, melepas kain ikhramnya. Maka fa'ala madhab jumhur, namun menurut madhab jumhur ulama, la buddha an nalzimahu bil itmam. Kalau madhabnya Imam Abu Hanifah seperti tadi, karena dia belum mukallaf, apa yang dilakukan sebelum haji atau setelah dia pakai ikhram, tidak ada kewajiban sesuatu pun bagi dia. Nah, namun barakallahu fik, madhabnya jumhur, berarti mayoritas ulama, namun madhabnya jumhur, la buddha, harus anulzimahu bi itmam, harus bagi dia untuk menyempurnakan hajinya. Tayyib, menyempurnakan hajinya. Begitu. Ini kalau madhabnya jumhur, pendapatnya mayoritas ulama. Walaupun sobi, ketika dia sudah mulai mikot, ya, mikot zamani atau mikot makani, sudah sampai mikot, batas tempat yang harus pakai kain ihram, dia pakaikan kain ihram sampai tahallul. Begitu. Dan bagi orang tua yang bersungguh-sungguh membantu dia, dapat pahala. Taib. Dan ini madhab jumhur. Wa ala madhabi Abu Hanifah, maka kalau kita lihat madhabnya Abu Hanifah rahimahullah, wa huwa ladhi mala ilaihi sahibul furu' rahimahullah min ashabi Ahmad, dan ini yang condong kepadanya pemilik kitab Al-Furu', yang dia termasuk pengikut Imam Ahmad, wa min talami di Syekhul Islam, termasuk muridnya Syekhul Islam, annahu la yulzimu wa li annahu laisa ahlan litaklif, bahwa sobi yang haji tadi tidak terkena sesuatu dari hal yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia bukan golongan ahlan, golongan orang yang ditaklif, mendapatkan taklif. Ini diantara pendapat para ulama terkait hajinya si Sobi. Namun kesimpulannya, barakallahu fikum, ketika orang tua membantu anaknya menjalankan ibadah haji ini, orang tua dapat pahala. Ya. Dikiaskan ibadah haji, ibadah yang lain. Kalau orang tuanya menyuruh anaknya sholat, ya, pagi-pagi dibangunin, tayib, dituntun ke tempat wudhu, dilihat wudhunya, diboncengkan ke masjid, di masjid dilihat, diperhatikan sholatnya, masya Allah, semua itu dapat kebaikannya. Nah, tidak sia-sia. Bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Ismail dalam ketaatan. Apa itu? Membangun Ka'bah. Bapaknya letakkan batu-batunya, anaknya yang ngangkatin. Masya Allah. Nabi Ismail, aku masih anak kecil ya, belum muda, masih anak-anak, masih anak-anak. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nah, ini menunjukkan orang tua hendaklah nyawel ngajak anaknya untuk ketaatan. Nah, apalagi ketaatan yang itu jadi wajib bagi dia. Anaknya pakai kerudung, ya, belum bisa kerudungan, didandanin, dipakaikan, dirapikan. Masya Allah, membantu si kecil pakai hijab. Tayib, mau keluar rumah dipanggil, pakai kerudung keluar rumah, dipakaikan. Masya Allah, membantu ketaatan. Semua itu yang ibadah Allah. Orang tua menolong dapat pahala. Apalagi yang ditolong adalah anak sendiri, orang yang terdekat dengan kita. Maka andilah dalam kebaikan, kebaikan yang dilakukan anak kita. Tayyib, murojaah. Ayo murojaah. Ya. Atau mungkin ayo ada setoran, atau ada PR, atau tanda tangan sini, sini udah belajar belum? Tanda tangani, masya Allah. Membantu, ngontrol anak dalam ketaatan. Barakallahu fiik. Ta'awun, tolong menolong. Bisa jadi antum dengan sebab sering mengingatkan anak jadi manut. Bisa jadi menolong dia semakin baik. Maka barakallahu fiikum, ta'awun alal birri wa taqwa dapat bagian pahala. Masya Allah. Termasuk para muta'awinin, para muta'awinin yang membangunkan anak-anak, bangun sholat sebelum sholat subuh, bangun, dibangunkan kakinya, mas bangun ya, sampai semua anak yang di asrama keluar wudhu, ya, masya Allah. Antum membantu teman antum menjalankan ketaatan, dapat pahalanya, dapat kebaikannya. Barakallahu fikum. Intinya semua bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, tayyib, orang yang andil dapat pahala. InsyaAllah. Hingga harus bersemangat, walaupun cuman ngetuk pintunya, tok. Assalamualaikum anak-anak, bangun, sudah subuh. Insyaallah. Tiba-tiba anak-anak semuanya bangun, wudhu, ambil air wudhu. Ayo masuk masjid, sholat dua rakaat, tahiyat al-masjid. Anak tahiyat al-masjid, sebab antum mengarahkan dan membantu mereka di atas ketaatan. Semua yang terlibat yang ibadah Allah dapat andil bagian pahala. Masya Allah. Baik, wa bihadzal haditsi aidha, dalam hadis ini juga ma yadullu ala anna sabiyya wa in kana ghairu mumayyizin fa innahu yasihhu minhul hajj. Faedah berikutnya masih dari hadis ini. Apa yang ditunjukkan dari hadis bahwa as-sabi anak kecil wa in kana ghairu mumayyiz sekalipun belum mumayyiz, belum berakal sempurna. Belum mumayyiz, belum bisa membedakan. Naam fa innahu yasihhu minhul hajju, maka sah hajinya. Sah hajinya. Naam. Tayyib. Walakin kaifa tasihhu niyyatu wa huwa ghairu mumayyiz? Namun di sini bagaimana hajinya dikatakan sah padahal dia belum mumayyiz? Padahal syarat ibadah itu aqil baligh. Aqil baligh kan begitu. Nah ini masih mumayyiz. Gimana jawabannya? Qala ulama. Para ulama menjawab. Yanwi anhu waliyuhu biqalbihi summa annahu adqalahu fil ihram wa yaf'alu waliyuhu kullama yu'jizu anhu. Jadi caranya supaya si sobi ini sempurna dapat pahala haji. Nah, padahal belum mumayyiz. Belum mumayyiz, belum berakal sempurna akalnya. Belum bisa sempurna cara memahami sesuatu, belum mumayyiz. Baik. Tapi dianggap sempurna hajinya, insyaallah. Maka kata ulama, yanwi anhu waliyuhu biqalbi. Si sobi yang digendong, yanwi anhu waliyuhu, walinya berniat. Walinya, si wali tadi berniat biqalbihi, dengan hatinya. Karena memang niat di hati. Anahu adkhalahu fil ihram, niat niatkan untuk si sobi dia masuk ihram. Begitu dipakaikan kain ihram, niatkan ini sudah mulai haji, mulai bertalbiyah. Ya? Iya. Wa yaf'alu waliyu, dan yang kedua, walinya melakukan kulla ma yu'jizu anhu, semua rangkaian-rangkaian yang si sobi lemah melakukannya. Contohnya tadi, melempar jumrah. 3 tahun melempar jumrah, tidak mungkin sampai ke sasaran. Ya walinya membantu, lemparkan. Itu barakallahu fik. Nah, dia mau tawaf 7, umur 3 tahun. Tawaf, muter-muter. Mungkin rewel anaknya kalau disuruh jalan. Ya walinya yang gendong, dia tawaf bersama si sobinya. Semua yang si sobi itu lemah lakukan oleh walinya. Masya Allah. Itu akan sempurna pahala bagi si sobi hajinya. Barakallahu fik. Demikian pula ketika tahalul. Sudah tahalul nih, syukur. Ya, enggak mungkin nih syukur si kecil. Ya sudah diantarkan ke tahalul, dicukurkan. Dibantu dia tahalul. Barakallahu fik. Itu yang akan menjadi sebab sempurnanya haji si sobi karena 2 poin tadi. Niatkan si wali menghaji untuk si sobi mulai melakukan ihram, itu tahalul, mulai tertalbiyah, mulai pakaikan ihram, labbaik, lalu setelah itu selesai rangkaian-rangkaian yang enggak mampu, walinya yang melakukannya. Hajinya si sobi sempurna. Itulah rahmatnya agama Islam. Itulah rahmatnya agama Islam. Barakallahu fikum. Nah, Demikian pula ketika anak sholat, namanya anak belum mumayyiz, baru rokaat pertama langsung keluar. Kenapa keluar? Karena dia main-main ngambil kelereng bisa. Belum mumayyiz, gak ngerti pahala keutama sholat berjamaah dapat takbiratul ihram. Ya? Ini gak tahu anak-anak. Sehingga orang tua barakallahu fikum berkewajiban terus mengarahkannya. Dan antum yang mengarahkan dapat bagian pahala tarbiyah sebagai ilmu yang bermanfaat untuk anak. Ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada anak antum, pahalanya terus mengalir, insyaallah. Jadi berupayalah untuk terus bersemangat mendidik dan mengarahkan anak kita. Wa fi hadhil munasabah nuwaddu anubayyina. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan. Apa itu? Hal yajibu ala man taqala fil haji ayan wiya at-tawafa biniyati mustaqillah wa sa'yi biniyatin mustaqillah wa ramyu kadzalik aw la yushtarat. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan apakah wajib ala man dakhala fil hajj, bagi orang yang masuk pada amalan haji. Berarti kalau sudah pakai kain ihram, sudah mulai memakai kain ihram, sudah mulai ihram. Ayan wiyat tawaf, dia meniatkan tawaf dengan niat sendiri. Wa as-sa'ya biniyatin mustaqillah, niat sa'i dengan niat tersendiri. Wa ramya kadzalik, melempar jumrah juga niat tersendiri. Aw la yushtaratu, ataukah tidak dipersyaratkan niatnya sendiri-sendiri. Hadhihi mas'alatu fiha khilaf bainal ulama. Masalah ini terjadi khilaf di tengah para ulama. Khilaf artinya perbedaan sudut pandang, perselisihan pendapat. Pendapat yang pertama minal ulama man qala idza ahramal insan bil haji wa tawafa wa sa'a ala niyatil ula. Siapa saja yang ahramal insan, seorang mulai memakai kain ihram untuk haji. Karena pakai kain ihram bisa haji, bisa umrah. Kita mau umrah. Niatnya apa nih? Umrah apa haji? Ya. Ketika seorang memakai kain ihram untuk haji dan tawaf dan sa'i ala niyatil ula, dia niatkan yang pertama, yakni lam yujadid, tidak diperbaharui niatnya inda tawaf wala inda sa'yi. Ketika antum sudah pakai kain ihram, ini sudah paham antum mau mengamalkan manasik haji. Urutannya dari mulai tawaf, sa'i, nanti melempar mabit, lah itu nanti selain mabit apa? Melempar jumrah, kan begitu. Ini sudah urutan-urutannya. Begitu kain ihram dipakaikan, terbetik di benak kita, saya akan haji melakukan setelah ini, setelah ini, setelah ini, setelah ini, sampai tahallul. Sehingga dengan satu niat cukup. Gitu. Dengan satu niat, sebagian ulama mengatakan cukup. Tidak harus memperbaharui niat. Ketika selesai tawaf, niat baru. Saya, di hati saya, niat untuk sa'i. Diperbaharui niatnya. Otomatis ketika sudah pakai kain ihram, itu sudah mau melakukan rangkaian-rangkaian ibadah haji. Sehingga tidak perlu diperbaharui niat inda tawaf ketika tawaf, wa inda sa'i ketika sa'i. Fa inna hajatan hajatus sahih, karena hal itu hajinya sahih. Kalau satu niat saja di awal kali itu dianggap sahih. Apa dalilnya? Di kaulihi inna tawafa wa sa'ya wal wukufa wa ramya wal mabita kullaha ajza' min adatin fatakfi an-niyatul ula. Alasannya kata ulama, karena tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumrah, mabit di Muzdalifah dan di Mina, semua itu ajza' bagian-bagian dari ibadatin, min ibadatin, rangkaian ibadah haji. Yang namanya haji ya itu, ya. Yang namanya haji ya seperti itu. Maka fatakhfi an-niyatul ula, maka cukup niat yang pertama. Begitu. Kama anal insan idza shala, seperti orang kalau masuk salat. Wa nawa inda dukhul fi salat, apa yang dilakukan? Begitu dia pakai sarung, pakai gamis, pakai olan suah, masuk masjid, apa niatnya? Salat maghrib. Kan begitu. Waktunya jam 6 bisa. Woi, salat maghrib. Jam 6 sore, jam 6 pagi atau sore. Kalau sore maghrib sudah otomatis saya niat maghrib. Nah, ketika awal mali masuk salat, Allahu Akbar, fa innahu la yalzimu, tidak melazimkan bagi dia anwan ayan wiyah ruku, begitu. Waladzalin amin, begitu. Suratan qul huwallahu ahad, maka kemudian saya akan niat ruku, diperbaharui niatnya, niat ruku. Allahu Akbar, enggak perlu. Otomatis Fatihah, suratan, terus apa? Ruku otomatis. Berarti niat yang awal cukup. Gitu. Wala sujud, tidak pula diniatkan niat sujud. Sami Allah liman hamidah. Setelah itu niat di hatinya mau sujud. Itu satu rangkaian sholat, ruku, sujud. Wal qiyam, tidak pula ketika berdiri. Wala qu'ud, ketika duduk. Li'annaha ajza'un minal ibadah. Karena ruku, sujud, qiyam dan qu'ud semua rangkaian bagian satu ibadah, namanya ibadah sholat. Fakadzalikal hajju, demikian pula ibadah haji. Ini pendapat yang dipegang oleh para ulama rahimahullah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.